إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita lanjutkan insyaAllah di Al-Majlis Rabi', majlis yang keempat. Kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, fi hukmi qiyami Ramadan, tentang hukum salat malam di bulan Ramadan. Qala rahimahullahu ta'ala, ikhwani, laqad syara'a Allahu li ibadihi al-ibadati wa nawwa'aha lahum liya'khudhu min kulli naw'in minha binasib. Wahai saudara-saudaraku, sungguh Allah Azza wa Jalla mensyariatkan kepada para hambanya ibadah-ibadah, dan Allah Azza wa Jalla membahagi macam-macam ibadah agar mereka bisa mengambil dari setiap macam tersebut bagian pahalanya. Wali Allah yamallu minan naw'il wahid, agar juga tidak bosan dari satu jenis ibadah saja. Fayadrukul amala, sehingga mereka meninggalkan amalan. Fayashkul wahidu minhum wa yakhibu, sehingga salah seorang dari mereka pun menjadi sengsara dan merugi. Ini di antara hikmah kenapa Allah Azza wa Jalla membahagi ibadah berbagai macam jenis dan macamnya, agar kita tidak bosan dan kita mendapatkan pahala dari setiap jenis-jenis ibadah tersebut. Wa ja'ala minha fara'id la yajuzu an naqsu fiha wa la ikhlal. Kemudian Allah menjadikan di antara ibadah ini hukumnya wajib, yang tidak boleh ada kekurangan cacatnya. Wa minha nawafil yahsul biha ziyadatu taqarrubi ila Allah wal ikmal. Dan di antara ibadah juga ada yang dihukumi sunnah, yang dengannya akan ada tambahan pahala kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla dan semakin sempurna. Fa min dzalika shalat, demikian juga salat, ibadah salat. Faradallahu minha ala ibadihi khamsa shalawatin fil yawm wal lailah. Allah mewajibkan kepada para hambanya 5 kali salat yang wajib, siang dan malam. Khamsan fil fi'li wa khamsina fil mizah. 5 yang dilakukan tapi 50 dari segi pahala. Salatnya cuma 5 kali, pahalanya 50 kali. Wa nadaba ziyadati tatawwu'i min as-salawati takmilan li hadhihi al-fara'id. Kemudian Allah menambahkan dengan salat-salat sunnah dalam rangka untuk menyempurnakan sholat yang 5 waktu tadi. Wa ziyadatan fil qurba atau fil qurba ilaihi, dan juga agar semakin bertambah kedekatan hamba pada Allah. Fa min hadhihi nawafil ar-rawatib at-tabi'atu lis-salawati al-mafruḍah. Di antara sholat sunnah adalah sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu. Ada 12 rakaat yang sangat dianjurkan. Kata Syekh, 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, ya, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib. dan 2 rakaat sesudah isya. Jumlahnya 12 rakaat. Barang siapa yang menjaganya, maka dia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, keutamaan salat rawatib 5 atau salat 12 rakaat yang mengiringi salat fardu yang hendaknya dijaga setiap-tiap kita. Termasuk juga salat sunnah, kata beliau, wa minha salatul lail, salat malam. Ya, allatin tadahallahu fi kitabihil qa'imin biha. Allah memuji orang-orang yang melakukan salat malam dalam Al-Qur'an. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dalam surat Al-Furqan ayat 46. Dan mereka-mereka yang di malam hari mereka senantiasa sujud berdiri untuk Allah Azza wa Jalla. Sujud berdiri menjalankan ibadah malam hari, ya, salat malam, salat tahajud. Demikian juga pujian Allah Azza wa Jalla dalam surat As-Sajdah ayat 16 dan 17. Fatajafa junubuhum 'anil madaji', pinggang-pinggang mereka jauh dari tempat tidur. Ya, di malam hari mereka bangun. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, berdoa kepada Tuhan mereka dengan harap-harap cemas. Salat malam. Mimma razaqnahum yunfiqun, dan di antara apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Ini pujian Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang salat tahajud. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail. Salat yang paling afdal sesudah salat 5 waktu itu salat tahajud. Salat malam. Salat yang paling afdal sesudah salat 5 waktu, dan ini salat malam. Rawi Muslim. Sehingga ya, kita dianjurkan untuk menjalankan salat malam sesuai kemampuan kita. Bahkan salat malam merupakan asbab seorang masuk surga. Ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Kata Rasulullah SAW, wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan kepada fakir miskin, sambunglah silaturahim, wasallu bil-laili wan-nasunya, dan solatlah di malam hari tatkala manusia itu masih pada tidur. Solat tahajud. Tadkhulul jannata bis-salam, niscaya kalian akan masuk ke surga dengan penuh keselamatan. Salat malam ketika manusia lagi tidur, maka itu merupakan asbab masuk ke surga. Baik. Beliau menyebutkan di sini, dan di antara salat malam adalah salat witir. Paling sedikitnya 1 rakaat. Paling banyaknya 11 rakaat. Ya. Rasulullah SAW menyatakan, man ahabba an yuti robi wahidah faliyafal. Barang siapa ingin sholat witir 1 rakaat, silahkan, lakukan. Ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud. Atau witir 3 rakaat. Man ahabba an yuti robi salas faliyafal. Barang siapa ingin sholat witir 3 rakaat, kerjakan. Ya, Abu Dawud juga. Ya, boleh juga 1 kali salam. 3 rakaat, 1 kali salam. Ya, baik. Boleh juga dipisah 2-1. Ya, kalau dia ingin sholat, ya, 2 rakaat, 1 rakaat, boleh. Baik. Kemudian ikhwat alimana azianullah yakum, barang siapa ingin sholat witir 5 rakaat, silahkan. Ya, sekali salam 5 rakaat. Tidak mengapa. Rasulullah SAW menyatakan, man ahabba an yudhiru bi khamsin falyaf'al. Barang siapa ingin sholat witir 5 rakaat, silahkan lakukan. Ya. Kalau Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kana Nabi alaihi salatu wasallam yusalli minal laili 13 ra'atan. Dulu Nabi alaihi salatu wasallam salat malam itu 13 rakaat. Wa yutiru min dzalika bi khamsin. witirnya 5 rakaat. Ya, la yajlis fi syai'in minhun illa fi akhirihin. Tidak duduk tasyahud kecuali di akhirnya. 5 rakaat 1 kali salam. Boleh. Ya, ini tata cara sholat witir banyak ragamnya. Banyak ya ragamnya. Boleh kita memilih mana yang mudah bagi kita. Ya, 5 rakaat 1 kali salam. Boleh juga. 3 rakaat 1 kali salam. Boleh juga. Ya, diniatkan untuk sholat malam, sholat witir. Baik. Atau 9 rakaat. Ya, 9 rakaat tidak duduk kecuali di rakaat ke-8, kata Syekh rahimahullah. Ya. Pada rakaat ke-8 baru duduk tasyahud. Ya. Dalam keadaan apa? Summa yad'u wa yaqumu wa la yusallimu fa yusalli at-tasi'ata. Ya. Kemudian tasyahud di rakaat yang ke-8 beliau bangkit lagi. Tidak salam. Lalu sholat pada rakaat yang ke-9 tasyahud lagi. Ya. Setelah itu baru salam. 9 rakaat sekaligus. Jadi 1 kali salam tapi 2 tasyahud. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yusalli 9 raka'atin la yajlis fiha illa fi thaminati. Beliau dulu sholat 9 rakaat sholat tahajud, 9 rakaat tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat yang ke-8. Lalu berzikir fa yadhkurullaha wa bihamdihi wa yuhamiduh wa yad'uh. Lalu berzikir kepada Allah, memujinya. Ya, lalu berdoa kepada Allah. Summa yanhadu, bangkit lagi. Wala yusallim, tidak salam. Habis tasyahud pertama, tidak salam. Bangkit lagi. Summa yaqum, ya, fa yusalli tasi'ata, melanjutkan rakaat yang ke-9. Summa yaq'ud fa yadhkurullaha wa yahmadu. Kemudian duduk lagi tasyahud di rakaat yang ke-9. Berzikir atau memuji Allah. Ya, wa yad'u, berdoa. Summa yusallimu tasliman. Yasma'una. Beliau kemudian salam pada rakaat yang ke-9. Kami mendengar salamnya. Subhanallah, ini tata cara sholat malam yang mungkin baru kita dengar. 9 rakaat. 1 kali salam. Tidak. Ya, salam kecuali pada rakaat ke-9 dan pada rakaat ke-8 duduk tasyahud. Ya, rakaat ke-8 duduk tasyahud, bangkit lagi. Setelah itu tambah 1 rakaat, rakaat ke-9 baru salam. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Boleh juga sholat 11 rakaat. Ya. Boleh juga sholat 11 rakaat. Kata beliau rahimahullah, ya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, 11 rakaat ini ya. Kana Nabi alaihi salatu wassalam yusalli ma baina an yafragha min salatil isya ila al-fajr 11 rakaatan. Beliau dulu kadang sholat malam itu waktunya dari sholat isya sampai menjelang sholat subuh. Dari habis sholat isya, setelah selesai sholat isya sampai hampir menjelang sholat fajar, sholat subuh. Jumlahnya 11 rakaat dan 11 rakaat. Jumlahnya 11 rakaat. Yusallimu baina kulli rakaataini, beliau salam setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa yutiru bi wahidah, beliau witir 1 rakaat. Tapi waktunya dari habis isya sampai subuh. 11 rakaat. Baik. Ini diantara panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Syekh Hafizahullah rahimahullah menyebutkan boleh juga, ya, kalau ingin 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, kemudian 3 rakaat, boleh. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli arba'an. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa qulihin. Jangan engkau tanya tentang bagusnya, tentang panjangnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 rakaat panjangnya enggak usah ditanya. Bagusnya enggak usah ditanya. sangat bagus, sangat panjang. Ya. Dalam keadaan apa? Yusolli arba'an fala tas'al an husnihin wa tulihin. 4 rakaat lagi. Yang berikutnya, jangan ditanya bagusnya, jangan ditanya panjangnya. Summa yusolli thalathan, lalu salat 3 rakaat, 1 kali salam. Ini dalil di antara sebagian manusia yang melakukan salat witir, salat malam 4 rakaat sekali salam. Ya, walaupun terjadi khilaf, sebagian para ulama menyebutkan dijamak. 4 rakaat di sini maksudnya dua-dua juga. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, salatul laili matna matna. Salat malam itu dua-dua. Ya. Salat malam itu dua-dua. Jadi 4 di sini maksudnya 4 tapi di sela-selai 2. Cuma istirahatnya nanti pada yang keempat. Istirahatnya pada yang keempat. Ya, Allah alam bisawab, sebagian membolehkan 4-4 seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan ini khilaf yang tidak perlu untuk dipertentangkan. Kemudian permasalahan berikutnya, ada cara salat malam juga adalah ya. Wa sardul khamsi wa sab'i wa tis'i innama yakunu idza shalla wahdah. Beliau menyebutkan di sini salat 5, 7, 9 rakaat, 1 kali salam. Itu kalau sholatnya sendirian, ya. Dalam itu anjurannya. Au bi jama'atin mahsurin ikhtaru dzalik, atau pada jamaah terbatas yang mereka memang menginginkan hal itu. Ya, karena ini khusus masih asing, masih jarang. Ammal masajidul 'amma fal aula lil imam an yusallima fi kulli raka'atain. Adapun masjid awam, masjid umum, hendaknya imam salatnya 2 rakaat. Li'alla yashqa 'alan nas, agar tidak memberatkan manusia. Ya. Dalam keadaan apa? Jangan dianggap aneh juga salat, ih kenapa? Berdiri lagi. 8 rakaat baru duduk tasyahud. Ya. Nanti orang anggap aneh, dan ini yang seperti ini akan bisa menimbulkan fitnah. Wa illa, ini adalah pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kemudian dalam keadaan apa? Kalau untuk orang-orang awam, hendaknya kita salat memperhatikan para makmumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ayyukum amman nas falyujis." Siapa di antara kalian yang mengimami manusia, hendaknya dipersingkat. Fa inna min wara'ihi al-kabir wa dha'ifa wa dzal hajati. Karena di belakang kalian ada orang tua, ada orang yang lemah, ada orang yang punya hajat. Fa idza shalla wahda falyusalli kaifa yasha. Kalau salat sendirian silakan, mau diperpanjang seperti apa silakan, sesuai kehendaknya. Tapi kalau dengan manusia hendaknya diperhatikan para jemaahnya. Ya, kalau terlalu berat ya sudah, berarti diperingan. Jangan terlalu berat. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang keutamaan sholat di bulan Ramadan dalam hadis, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan karena iman, dorongan iman, dan karena keinginan meraih pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Dengan syarat imanan. Maksudnya iman dan di sini gimana? Imanan billah, karena dorongan iman pada Allah. Dan juga iman bima a'adahu minas thawab lil qa'imin. Iman terhadap pahala yang Allah janjikan kepada orang yang melakukannya. Ya, sehingga dia terdorong untuk sholat malam. Kenapa? Allah berjanji akan diampuni dosa-dosanya. Baik. La ria'an, la sum'ata. Bukan karena ria, bukan karena sum'ah. Ya. Wa la talibu malin wa la jah. Bukan karena ingin cari harta, bukan karena kedudukan. Tapi semata karena dorongan iman. Kemudian yang dinamakan qiyam Ramadan, ikhwatal iman barakallahu fikum, itu meliputi sholat di awal malam, boleh juga sholat di akhir malam. Sehingga taraweh ini termasuk qiyamul lail, sholat taraweh, ya, yang kita dianjurkan untuk menjalankannya. Baik. Kenapa dikatakan tarawih ya ikhwah? Tarawih, ya, dikatakan tarawih kata Syekh rahimahullah, ya, li'anna nas kanu yutilunaha jidda, karena dulu manusia itu sholatnya panjang-panjang sekali. Para salaf, khususnya Nabi SAW dan para sahabat, kalau sudah Ramadan, sholat tarawihnya panjang-panjang. Ulama sallu arba'a raka'atin istarahu qalilan. Setiap sholat 4 rakaat mereka istirahat. Tarawih artinya istirahu. Istirahat sebentar-sebentar. Ya, sehingga dikatakan tarawih karena ada istirahatnya di antara sholatnya. Kenapa butuh istirahat? Karena panjang sholatnya. Karena panjang sholatnya. Kemudian beliau menyebutkan di sini, ya, dulu Rasulullah SAW di awal melakukan sholat tarawih di masjid. Ya, di awal-awal Ramadan, tapi setelah itu beliau meninggalkan sholat tarawih di masjid. Kenapa? Karena takut diwajibkan. Takut turun ayat yang mewajibkan sholat tarawih di bulan Ramadan sehingga memberatkan bagi manusia. Ya, wailah dulu Rasulullah SAW keluar ke masjid satu malam di bulan Ramadan. Ya, kemudian apa? Manusia ikut sholat di belakang. Ya, hari kedua tambah lagi jamaahnya. Jamaah sholat tarawih tambah lagi. Hari ketiga tambah lagi. Ya. Tapi pada hari yang keempat atau hari yang ketiga beliau enggak jadi keluar. Ya. Para sahabat nunggu-nunggu di masjid. Rasulullah SAW enggak keluar-keluar. Ditunggu mau sholat lagi, enggak keluar-keluar. Ya. Ternyata pada pagi harinya Rasulullah SAW mengatakan, "Qad ra'aitul ladzi sana'tum," aku lihat perbuatan kalian tadi malam. "Falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa inni khasyitu an tufrida 'alaikum." Tidaklah menghalangiku untuk keluar salat tadi malam kecuali karena aku takut salat tarawih akan diwajibkan atas kalian. Ya, ini di bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW enggak jadi keluar. Kenapa? Takut turun ayat yang mewajibkan sholat tarawih sehingga memberatkan manusia. Dan Rasulullah SAW tidak menginginkan untuk memberat-beratkan manusia. Kalau sekedar sunnah, enggak apa-apa. Tapi takutnya kalau turun perintah yang wajib, akhirnya berat ketika manusia enggak melakukan sholat tarawih menjadi berdosa. Rasulullah SAW khawatir karena beliau sangat sayang kepada umat Islam, kepada umat beliau. Ya. Fadliman azin olayakum. Dalam keadaan apa? Ya. Kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, "Sumna ma'an Nabi SAW, kami dulu berpuasa bersama Nabi SAW, falam yakum bina hatta baqiya sab'un minasyahr." Dalam keadaan apa? Rasulullah SAW tidak melakukan sholat tarawih bersama kami sampai tinggal 7 hari. Ramadan kurang 7 hari lagi, tinggal 7 hari lagi. Faqama bina hatta dhahaba thulutsul lail. Rasulullah SAW salat bersama kami sampai, ya, pergi sepertiga malam. Ya. Tsumma lam yakum bina fis sadisah. Ya, kemudian pada 6 hari sisanya beliau tidak lagi salat bersama kami. Ya. Tsumma qama bina fil khamisah. Kemudian sampai 5 hari sisa berikutnya beliau sholat lagi pertengahan malam sampai pertengahan malam. Ya, kemudian kami mengatakan, "Ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatana." Ya, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya Anda itu menjalankan sholat sunnah bersama kami di sisa malam kami ini." Ya, Rasulullah SAW dikurang-kurang di tidak sampai full sholat malam di beberapa riwayat, ya, setengahnya, ya, atau sepertiganya tersisa. Sehingga Abu Dzar meminta untuk ditambah intensitasnya. Tapi kata Rasulullah SAW, "Annahu man qama ma'al imam hatta yansarifa," bahwasanya barang siapa yang sholat malam bersama imam, sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka kutiba lahu qiyamul lailatin, dia tercatat seperti sholat satu malam suntuk. Jadi ini anjuran sholat bersama imam, satu sholat selesai sampai witir agar mendapatkan keutamaan seperti sholat satu malam suntuk, ya jangan sholat bersama imam, sebagian saja ya witirnya di rumah, ya atau dia tinggalkan sholat malam bersama ya keluarganya di rumah, ya bersama imam tidak selesai, jangan. Tapi hendaknya lakukan hingga selesai. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Ya. Adapun terkait bilangannya, Syekh Al-Utsaimin merojihkan jumlah salat tarawih itu 11 rakaat yang mendekati ya apa yang rojih menurut beliau rahimahullah adalah 11 rakaat. Ya, demikian pula Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah berpendapat yang rojih adalah 11 rakaat, bukan yang 21 rakaat. Ya, walaupun di sana terjadi khilaf silang pendapat di antara manusia, bagian para ulama kita juga berpendapat ya, ketika ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengumpulkan manusia ya di Ubay apa bersama imam salah seorang sahabat yakni Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, diimamkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu 11 atau 21 rakaat. Hanya saja terjadi perselisihan terkait derajat hadis ini. Ya wallahu alam bissawab. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah, dan ini seperti yang dijalankan di Al-Haram Al-Makki. Ya, di sana dijalankan seperti itu. Dan apa namanya? Terkait dengan permasalahan jumlah rakaat salat malam ya adalah khilaf yang ma'ruf di kalangan para ulama dan kita tidak perlu untuk memperdebatkannya. Demikian juga masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Sholat tarawih memang di zaman Rasulullah SAW tidak dilakukan full, ya, karena khawatir diwajibkan, sehingga di zaman Rasulullah SAW tidak dijalankan setiap malam. Hanya saja di zaman Abu Bakar, ya, afan, di zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu seperti itu juga. Hanya saja di zaman Umar, Umar radhiyallahu ta'ala anhu menghidupkan kembali, ya, mengumpulkan sholat tarawih di bulan Ramadan di bawah Imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dan beliau mengatakan ni'ma al-bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah perkara ini, ya, karena beliau melihat orang menjalankan salat tarawih, di sana ada sekelompok orang sedikit, di sini ada sekelompok orang sedikit, masing-masing dalam satu masjid banyak jamaah, ya, banyak jamaah. Dan Umar memandang kalau dikumpulkan bagus. Kenapa? Karena kalau lebih banyak jamaahnya tentunya lebih banyak pahala. Oleh karena itu Umar mengumpulkan manusia di bawah kepemimpinan Imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, yang ini kemudian beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah hal ini. Karena ini bid'ah secara bahasa di zaman Rasulullah SAW pernah ada, ya, tapi Rasulullah SAW meninggalkannya karena takut diwajibkan, sehingga beliau ya tidak melakukan sholat rutin setiap malam tarawih berjamaah karena takut turun ayat. Lah di zaman Umar sudah tidak ada lagi kekhawatiran tersebut, ayat sudah tidak lagi turun, sehingga Umar mengumpulkan semua manusia karena memang itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Ya, sehingga ini bukanlah bid'ah yang ya terlarang, tapi ini bid'ah secara bahasa. Dan ini bukan dalil tentang bolehnya bid'ah hasanah, sekali lagi, karena apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu adalah memang perkara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, tapi beliau meninggalkannya karena sebab tadi. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan di penutup bab ini, ya, hendaknya kita semuanya, ya, ketika menjalankan sholat tarawih itu jangan terlalu cepat, ya, bahkan para salaf itu memanjangkan sholat tarawih jiddan, panjang sekali. Ya, kata Asa'i bin Yazid radhiyallahu anhu, kana al-qari yaqra'u bil mi'in. Dulu imam membaca 100 ayat. Ya, 100 ayat. Setiap satu rakaat 100 ayat. Ya, hatta kunna na'tamidu 'alal 'ashi. Ya, sampai kami dulu pegangan tongkat mintulil qiyam, karena saking panjangnya salatnya. Pegangan tongkat. Ya. Kenapa? Kalau duduk boleh saja. Ya, cuma palanya setengah. Ya, jadi pegangan. Kata Syekh rahimahullah, hadza khilaf ma kana alaihi katsirun minan nas al-yaum. Ini berbeda dengan kondisi kebanyakan manusia sekarang ini. Mereka salat tarawih cepat sekali. ya, bahkan berapa? 23 rakaat 5 menit. Ya subhanallah. Beda jauh dengan kondisi para sahabat. Beda jauh dengan kondisi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sholat malam. Kata Ibnu Mas'ud, rakaat pertama baca Al-Baqarah. Ya, Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan terakhir Al-Baqarah mau rukuk. Padahal lanjut lagi Ali Imran. Ya sudah ditunggu. Lanjut lagi Ali Imran. Akhir dari surat Ali Imran dikira mau rukuk kayaknya di akhir surat. Padahal lanjut lagi surat An-Nisa. Tiga surat yang panjang-panjang, satu rakaat Rasulullah SAW baca. Ya, dalam keadaan apa? Kalau memang kita ingin mencontoh Rasulullah SAW, hendaknya kita sholatnya, ya minimalnya mirip, ya atau mendekati. Ya, jangan sholat Al-Fatihah satu salam, satu nafas, ya subhanallah. Kemudian sholatnya kayak, sholatnya seperti ayam yang mematuk makanan. Ini seperti perbuatan bermain-main dalam sholat, istihza, mengolok-olok sholat. Ya, perbuatannya kaum munafikin, ya itu suka kalau sholatnya cepat. Ya, layang kuru, ya, sumana kuru arba'an. Ya, sifatnya orang munafikin ini, ya, yarkubu syams, dia nunggu-nunggu matahari ambil tenggelam, mengakhir-akhirkan waktu sholat. Kemudian apa? Wa idza kanat baina qarnay syaitan, ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan hampir tenggelam, naqra arba'an, baru salat mematuk 4 kali, 4 rakaat. Hampir tenggelam matahari, salat asar dipercepat seperti mematuk ya 4 kali. Ini salatnya kaum munafikin cepat sekali. Sehingga kita kaum muslimin dianjurkan salat malam itu ya mu'tadil, tidak terlalu panjang sampai kita enggak mampu. Ya, sampai gemetaran lututnya. Jangan juga terlalu cepat sampai tidak tumaknina. Ada dulu orang sholat cepat sekali. Rasulullah SAW, ya, ketika orang tadi datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu, sholat lagi. Karena kata di kamu itu belum sholat. Orang tadi sholat lagi. Cepat seperti itu. Datang lagi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu, sholat lagi. Kamu tadi belum sholat. Sampai 3-4 kali, kemudian pada kali yang ketiga atau empat, orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, ma'uksil min hadha, saya enggak bisa lebih baik daripada ini, fa'alimni, ajari saya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan ini, tata cara sholatnya seperti ini, harus tumak ninah, dan tumak ninah ini termasuk rukun dalam sholat. Kalau tidak tumak ninah, maka itu akan tidak sah sholatnya, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, ya, dan yang seperti ini akan bisa mencacati sholatnya, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga di sini Syekh rahimahullah menyebutkan seorang kaum muslimah boleh sholat tarawih di masjid, jangan dilarang kalau dia dalam keadaan tidak berdandan atau tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat. La tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian melarang istri-istri kalian ke masjid-masjid untuk melakukan sholat lima waktu atau sholat tarawih, ya, tapi dengan syarat harus berhijab yang syar'i, harus menjalankan ya perkara-perkara yang ya apa namanya berkaitan dengan adab-adab kaum muslimah di masjid, jangan ikhtilat dan yang lain sebagainya. Allah alam suhab, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya dan juga kaum muslimin dengan rahmatnya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.